Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jal fil quranil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umur muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, Zat yang selalu melimpahkan rahmatnya siang dan malam untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali. Bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, bahkan yang paling menentang, yang paling membenci ajaran Islam, Allah berikan rahmat untuk mereka. Kasih sayang Allah itu sangat luas sekali. Kita bisa menyaksikan seluruh makhluk hidup dengan berbagai kenikmatan. Kita menyaksikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka bisa menikmati kehidupan dunia, padahal tidak semuanya beriman. Banyak dari mereka yang enggan untuk memeluk ajaran Islam. Itu suatu bukti, bahkan bukti kuat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Termasuk juga bukti kuat rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya adalah hamba yang selalu dan terus-menerus terjatuh dalam kesalahan. Kesalahan yang sama lagi. Seorang hamba yang belum berhenti untuk melakukan dosa, Allah subhanahu wa ta'ala tetap berikan rahmat untuknya. Diberi kesempatan, ditangguhkan, diundur. Masih diberi peluang untuk memperbaiki diri. Allah beri umur panjang agar mau membenahi diri. Pintu taubat itu Allah buka selebar-lebarnya sampai matahari terbit dari arah barat, atau sampai nyawa melewati tenggorokan. Itu kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Andaikan Allah azza wa jal menghukum setiap kali hamba melakukan dosa, tidak ada makhluk yang tersisa di dunia. Itu kan kasih sayang Allah, dan luas sekali. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku itu sangat luas, meliputi dan mencakup segala sesuatu. Maha benar Allah azza wa jalla dalam firman-Nya. Seandainya tiap kali kita berbuat dosa langsung dihukum, habis kita. Siapa yang tersisa? Tidak ada makhluk di dunia ini yang terbebas dari dosa. Hanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang maksum, yang Allah jaga dari dosa. Maka kita dituntut untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena terus mendapatkan limpahan kasih sayang, memperoleh curahan rahmatnya. Sebagaimana kita pun harus banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla karena terlalu banyak kesalahan dan terlalu menumpuk kekurangan yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang baik, momen yang mudah-mudahan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dikumpulkan di tempat ini, di salah satu tempat ibadah umat Islam, di masjid yang mulia ini pun, mari kita niatkan seikhlas mungkin lillahi ta'ala, bukan karena niatan-niatan lain, tanpa ada tendensi-tendensi lain, tetapi kita berharap dengan kegiatan seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan untuk kita. Sebab satu dari sekian banyak hikmah dan manfaat menghadiri majelis ilmu adalah memperoleh ampunan dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya untuk satu tujuan, bukan sekedar faham, bukan sebatas mengerti, tetapi tujuannya sangat banyak. Sehingga sekalipun kita sudah memperkirakan saat hadir di suatu majelis ilmu tidak akan faham dan tidak mungkin mengerti, tetaplah hadiri. Karena sekali lagi, tujuan menghadiri majelis ilmu itu banyak. Bukan cuma sekedar faham, bukan sebatas mengerti. Contohnya, suatu kajian yang membahas tentang ilmu alat. Ilmu alat seperti bahasa Arab dengan berbagai disiplinnya, ya kan? Mungkin usul fikih dengan berbagai pembahasannya, atau kaidah-kaidah fikih yang begitu luas cabangnya. Mungkin kita membahas tentang ilmu faraid, waris mewarisi, ya kan? Kita dari awal sudah yakin kecil kemungkinan untuk bisa dan paham. Tapi itu jangan dijadikan alasan, ya udah tidak usah hadir. Percuma hadir juga enggak paham. Itu keliru, salah. Karena majelis ilmu diselenggarakan, sekali lagi, tujuannya bukan cuma satu, bukan cuma sekedar paham atau sebatas mengerti. Jika paham, alhamdulillah. Apabila mengerti, kita bersyukur kepada Allah. Tetapi sekalipun enggak paham, meskipun enggak mengerti, apa ini? Ya kan? Ustadznya membahas, ini fa'il, bahasa Arab. Ini subjek, pelaku. Kalau dalam bahasa Arab namanya fa'il. I'rabnya rafa. Jadi kalau kita baca fa'ilun marfu'un wa'alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih li'annahu isim mufrad, ini fa'il. I'rabnya rafa, tanda rafanya dhammah zahirah di akhir. Karena kata ini termasuk isim mufrad. Apa? Atau kita ngaji sorof, ilmu morfologi, ilmu pecahan kata. Ya kan? Dari telah minum, sedang minum, minumlah, orang yang minum, yang diminum, jangan minum, tempat minum, waktu minum, alat minum. Baca bareng-bareng sama pesertanya. Syariba yashrabu syurban syaribun masyrubun ishrab la tashrab masyrabun masyrabun misrabun. Ya apa menai ini? Ya kan? Ustadznya bilang coba satu-satu dibaca. Udah semuanya. Ya sekarang diulang tapi tanpa membuka buku. Giliran kita yang ditanya, gak bisa Ustaz, orang mudeng, gak paham. Itu bukan alasan untuk kemudian ngapain berangkat, untuk apa ikut, toh gak paham juga. Dan itu rugi waktu, ikut dari awal sampai akhir gak ngerti-ngerti, gak dong, orang mudeng. Sekali lagi, Menghadiri majelis ilmu itu tujuannya sangat banyak sekali. Iya kan? Dimudahkan jalan ke surga. Iya kan? Menghadirinya saja itu sudah ibadah. Walaupun tidak paham. Menghadiri majelis ilmu itu mendapatkan sakinah, rasa tenang dan tenteram dari Allah. Dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap langkah kaki kita itu dihitung sebagai pahala. Bertemu dan bermajelis, berkumpul dengan orang-orang soleh. Sebagai bentuk syukur kita memanfaatkan panca indera kita untuk hal-hal yang bersifat ibadah. Iya kan? Membaca ayat, mendengar ayat Al-Quran dibacakan. Mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Diingatkan dengan akhirat. Dan salah satunya juga mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya kan? Mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sepulangnya dari majelis ilmu, sekembalinya kita dari ngaji, talabul ilmi, besar sekali harapannya pulang itu dalam keadaan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi katakan seharian penuh kita kerja, melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing. Di sana ada dosa, ada kesalahan yang kita perbuat, banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Malam hari sambil ngantuk sedikit, ya kan? Sambil berusaha melawan lelahnya, ya kan? Mata yang semakin waktu semakin apa namanya? Lengket seperti terkena lem. Bismillah, tetap berangkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, itu yang harus membuat kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena zat yang kita sembah, zat yang kita ibadahi adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Apa yang disyariatkan untuk kita, tidak ada yang menyulitkan sama sekali. Semua syariat Islam itu tidak memberatkan sedikit pun. Semuanya mudah, seluruhnya gampang. Kata Nabi SAW, ad-dinu yusrun. Agama kita itu sangat mudah sekali. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Ketika seseorang mempersulit dirinya, dia sendiri yang akhirnya angkat tangan tidak mampu. Angkat tangan tidak mampu. Diminta untuk beristighfar semampunya. Nabi Muhammad memberikan contoh 70 kali dalam sehari atau 100 kali di lain hari. Ini dibuat istighfar 1001 kali. Istighfar 10.000 kali. Baca surat ini sekian ratus kali. Tidak ada ketentuannya itu dari Nabi. Sekian ribu. Gak kuat sendiri. Piro mau. Bingung sendiri. Sudahlah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Bertasbih. Subhanallahilazim. Ya kan? Membaca surat-surat. Mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falak. Semampunya. Tidak usah memaksakan diri. Agama memberi kebebasan. Agama kita memberikan keluasan dan keleluasaan. Kita sendiri yang kemudian membatasi dan mempersempitnya. Walan yushadad dina ahadun illa ghalabah. Ketika seseorang itu sudah memaksakan diri, dia yang akhirnya tidak akan mampu. Ya kan? Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, Allah menghendaki kemudahan untukmu. Dan Allah tidak menghendaki sama sekali mempersulit dirimu. Gak ada syariat Islam yang susah. Syariat agama yang berat. Gak ada. Tetapi kembali kepada masing-masing kita. Kembalinya kepada hamba. Wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Salat dan sabar itu pasti akan terasa berat. Wa innaha lakabiratun, itu sangat berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Mereka yang melaksanakan ibadah dengan penuh kesadaran tanpa paksaan, yang melaksanakan ibadah karena keyakinan. Tidak ada yang susah bagi mereka. Tapi kalau ibadah itu dikerjakan dengan malas-malasan, dengan separoh bahkan seperempat hati, berat akhirnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu contohnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan tentang sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau disebut di kalangan sahabat sebagai abidus sahabah. Abid itu ahli ibadah. Di kalangan para sahabat dikenal sebagai ahli ibadah. Siapa? Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dikenal sebagai ahli ibadah. Para sahabat sendiri kan mereka sudah ahli ibadah. Para sahabat itu adalah ahli ibadah. Apalagi ahli ibadah di antara ahli-ahli ibadah. Semangatnya luar biasa. Beliau bercerita untuk kita, jama'tul Quran faqara'tuhu kullahu fi lailatin. Kata beliau radhiyallahu anhu, saya telah menguasai Al-Quran. Artinya ayat-ayat yang Allah turunkan itu semua dihafal. Karena sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As itu rajin menulis. Apapun yang diucapkan oleh Nabi ditulis. Semua yang disabdakan Nabi dicatat. Sampai sebagian orang memberikan masukan. Kamu ditulis semua yang diucapkan Nabi Muhammad. Padahal kan kadang-kadang Nabi Muhammad marah juga. Nah, apa kemudian kamu tulis semua? Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As lantas untuk menghilangkan keraguan dan juga membuang kebimbangan, beliau datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, saya tulis semua yang Anda ucapkan, tapi kata orang, kenapa harus ditulis semua? Janganlah dipilih-pilih." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Uktub fa wallazi nafsi biyadihi la yakhruju min hadza illa al-haq." Sahabatku, tulislah. Demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, semua kata yang terucap dari mulutku ini adalah kebenaran. Jadi sahabat Abdullah bin Amr yang rajin nulis. Rajin menulis. Radhiyallahu anhuma. Termasuk ayat-ayat Al-Qur'an ditulis, dicatat. Kalau ada ayat Al-Qur'an disampaikan Nabi, tulis. Ada ayat Al-Qur'an yang diturunkan Allah, catat. Sampai kemudian semua sudah tercatat dan tertulis. Faqara'tuhu kullahu fi lailatin. Setiap malam saya baca dari awal hingga akhir, dari pertama sampai yang paling belakang. Lengkap. Kalau bahasa kita 30 juz semalam dibaca. Akhirnya ketahuan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberikan arahan, "Iqra'hu fi syahrin." Jangan begitu. Kalau mau menghatamkan Al-Qur'an, ya paling cepat sebulan sekali lah. Itu arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Ini kan bukti bahwa Islam itu memberi banyak kemudahan. Jangan mempersulit diri. Kalau misalkan tiap malam menghatamkan Al-Quran, itu pasti akan memberatkan. Karena kadang-kadang kita dihadapkan dengan hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Sehingga kita akan kesulitan untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam satu malam. Nabi memberikan petunjuk, dibaca aja sebulan sekali, dihatamkan. Qultu ya Rasulullah, da'ni astamti' min kuwati wa syababi. Sahabat Abdullah ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, sudahlah, beri izin saya untuk bersenang-senang membaca Al-Quran, memanfaatkan kekuatan dan juga masa mudaku. Artinya saya kuat semalam khatam Quran, saya juga masih muda, kuat. Qala ikrahu fi 'ishrin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, kalau tidak bisa sebulan, artinya kamu masih semangat membaca Al-Qur'an menghatamkannya, ya paling tidak 20 hari sekali lah. Karena tawaran dari Nabi alaihi salatu wasallam yang pertama sebulan sekali khatam itu dianggap oleh sahabat Abdullah bin Amr terlalu lama, padahal beliau inginnya cepat. Ya udah, kata Nabi, fi 'ishrin, 20 hari. Qultu da'ni astamti. Tapi sahabat Abdullah tetap, karena saking semangatnya, enggak bisa. Saya minta izinlah. Biar kurang dari itu. Qala ikrahu fi sab'i layalin. Ya sudah, kata Nabi. Khatamkan selama seminggu sekali. Tiap 7 hari 7 malam, khatamkan, silakan. Qultu da'ni ya Rasulullah astamti. Tapi tetap juga sahabat Abdullah mengatakan, sudah ya Rasulullah, izinkan saya. Artinya bersenang-senang dengan Al-Quran. Artinya 7 hari itu terlalu lama. Kalau kita kan 7 tahun, ya kan? 7 tahun baru khatam. Kalau beliau 7 hari, diarahkan Nabi 7 hari khatam, itu dianggap oleh sahabat Abdullah masih terlalu lama. Qala fa'aba. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak menanggapi. Artinya tidak kemudian memberikan arahan kurang dari 7 hari. Qala Adz-Dzahabi rahimahullah. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar Alamin Nubala, beliau memberikan catatan kaki untuk riwayat di atas. Tapi yang jelas, hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang kita baca tadi membuktikan bahwa Islam itu memberikan banyak kelonggaran dan kemudahan. Ya kan? Allahu Azza wa Jal Maha mengetahui di mana letak kekurangan dan kelemahan kita. Contoh yang paling mudah adalah syariat sholat 5 waktu. Kita sama-sama tahu bahwa proses pensyariatannya itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ke 7, Sidratul Muntaha, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, khususnya peristiwa Mi'raj. Ketemu Nabi Musa Alaihi Salam, Muhammad, apa yang disampaikan Allah untukmu? Saya diwajibkan umatku untuk sholat sehari semalam 50 kali. 50 kali. Gak bakalan mampu umatmu itu. Coba minta keringanan kepada Allah Azza wa Jal. Nabi Muhammad kemudian meminta keringanan turun. Dari 50 jadi 5. Bayangin. Sehari semalam 5 kali aja kita udah gak mampu. Banyak orang yang tidak melakukannya. Kalaupun bisa dikurangi, kita pasti ingin menguranginya. Dari 5 jadi 3. Bahkan kalau bisa sehari semalam sekali aja. Lah ini sehari semalam 50 kali. Sehari-hari kita di mana? Di masjid gitu. Iya kan? 24 jam bagi 50. Berarti tiap setengah jam tuh. Setengah jam sholat. Gak bakalan mampu. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Penyayang. Ketika Nabi Muhammad minta keringanan, dikasih keringanan, sampai akhirnya sehari semalam 5 kali. Tapi kan 1 itu dilipat gandakan menjadi 10. 5 kali statusnya sama dengan 50 kali sholat dalam sehari dan semalam. Itu kan contoh yang paling mudah, bahwa Allahu Azza wa Jal memberikan banyak kemurahan dan juga mencurahkan cinta dan kasih sayangnya untuk umat manusia. Tidak memberikan beban di luar batas kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La tukallafu nafsun illa ma ataha. Ayat-ayat seperti ini yang menunjukkan bahwa Allahu Azza wa Jal tidak memberikan beban di luar batas kemampuan seorang hamba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi cerita tentang Abdullah bin Amr ibn al-As yang diarahkan oleh Nabi SAW agar beribadah itu semangat boleh, tapi terukur. Semangat silahkan, tapi juga melihat kadar diri. Bukan hanya saat itu, tapi yang berkelanjutan. Bukan hanya hari tersebut, tapi bagaimana bisa agar ibadah yang dikerjakan hari itu dapat berkesinambungan sampai seterusnya. Nah itu yang menjadi pertimbangan. Ya. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah menjelaskan sahha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazalahu ila 3 layalin. Ada hadis yang sahih menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setuju. Ketika sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As meminta agar periode menghatamkan Quran itu lebih singkat dari 7 hari. Dalam hadis yang lain disebutkan akhirnya sampai pada batasan 3 hari. Itu paling cepat menghatamkan Quran menurut tuntunan Nabi itu 3 hari. Bukan 3 tahun. Iya. Paling cepat menghatamkan Quran 3 hari. Jangan kurang dari 3 hari. Wa nahahu an yaqra'ahu fi aqall min 3. Bahkan di dalam riwayat itu disebutkan Nabi Muhammad SAW melarang mengkhatamkan Quran kurang dari 3 hari. Sesemangat apapun Anda, tapi jangan kurang dari 3 hari. Takutnya apa? Sekali tok, setelah itu sudah enggak. Padahal Nabi SAW menjelaskan ahabbul in ahabbal a'mali indallahi atau ilallahi adwamuha wa in qalla, bahwa ibadah yang paling Allah suka dan Allah cintai itu yang paling continue meskipun sedikit. Jangan banyak, besar, cuma sekali lantas berhenti. Tapi bagaimana kita berupaya amalan itu continue terus menerus meskipun sedikit. Wa hadza kana fil ladzi nazala minal Qur'an. Ini terjadi peristiwa tersebut pada saat Al-Qur'an itu masih turun. Iya kan? Masih turun. Tsumma ba'da hadzal qaul nazala ma baqiya minal Qur'an. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal ini, Al-Qur'an kan turun. Iya kan? Sampai beberapa bulan sebelum Nabi wafat, turunlah surat yang terakhir, ayat yang terakhir, idza jaa nasrullahi wal fath, dengan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. Jadi peristiwa ini artinya percakapan antara Rasulullah dan sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As dalam posisi Al-Qur'an masih turun, belum lengkap semua. Itu pun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibatasi. Periode paling cepat menghatamkan Al-Quran itu 3 hari 3 malam. Jangan lebih cepat dari itu. Fa'aqallu maratibin nahi an tukraha tilawatul Qur'ani kullihi fi aqall min 3. Jadi paling cepat Al-Quran itu dibaca secara khatam 3 hari. Fama fakuha wala tadabbara man tala fi aqall min dzalika. Siapa yang mengkhatamkan Quran lebih cepat dari 3 hari, tidak akan mungkin dia bisa memahami dan akan kesulitan mentadabburi apa yang dia baca. Susah. Walau tala warattala fi usbu'in wala zama dzalika lakana amalan fadhila. Andai kata dia membaca Al-Qur'an dihatamkan seminggu sekali, wala zama dzalika, dan itu continue dia lakukan. Maksudnya khatam Quran itu seminggu sekali terus begitu. Lakana amalan fadhila, itu sudah amalan yang luar biasa. Kalau seminggu sekali khatam itu sudah amalan luar biasa. Faddinu yusrun, agama kita memberi akses yang mudah. Fawallahi, demi Allah, kata Al-Imam Az-Zahabi, inna tartila subu'il Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tartil dikhatamkan selama 7 hari 7 malam, fi tahajjudi qiyamil laili, dibaca ketika tahajud pada waktu salat malam, ma'al muhafadzati 'ala nawafil ratibah, kemudian menjaga salat-salat sunnah rawatib, wadduha, salat duha, 3 nih. Yang pertama, mengkhatamkan Quran seminggu sekali. Menjaga salat-salat sunnah rawatib, salat duha, wa tahiyyatil masjid, salat tahiyyatul masjid, ma'al adhkaril ma'thurati thabitati wal qawli indan naumi wal yaqabah, berzikir seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk doa sebelum dan sebangun tidur. Wa duburul maktubah wassahar, selesai sholat wajib dan ketika waktu sahur. Ini sudah berapa nih? 5. Yang 5 pun dirinci tadi, berzikir dan berdoa. Ma'an nadhari fil ilmi nafi'i wal ishtighali bihi. Yang 6, rajin belajar, rajin talabul ilmi, dan mensibukkan diri dengan ilmu. Mukhlishan lillah, ikhlas dia lakukan itu semua. Ma'al amri bil ma'ruf, yang 7, dia melakukan amar ma'ruf. Wa irsyadil jahili wa tafhimih, dia sabar untuk mengarahkan orang yang jahil, dia sabar untuk memahamkan orang yang jahil. Wa zajril fasik, dia memberi nasihat kepada pelaku maksiat. Wa nahwi dzalika, dan juga amalan-amalan lain. Ma'a ada'il fara'idhi, yang ke-10, melaksanakan salat wajib fi jama'atin, secara berjamaah. Bi khusyu'in wa tuma'ninatin wa inkisarin wa imanin, salat wajib 5 waktu dengan berjamaah, khusyuk, tuma'ninah, penuh iman. Ma'a adabil wajibi, juga kewajiban-kewajiban yang lain, 12. Wajtinabil kabair, menjauhi dosa-dosa besar. Wa kathratid du'ai wal istighfar, banyak doa dan istighfar. Wassadaqah, bersedekah, 14. Wasilatir rahim, silaturahmi, 15. Wattawadu'i wal ikhlasi fi jami'i dhalik, sikapnya tawadhu dan ikhlas untuk semua tadi, kurang lebih 15 jenis ibadah. Kurang lebih 15 jenis ibadah yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata beliau, kalau ini dilakukan secara kontinu, la syughlun azimun jasimun. Ini sudah aktivitas ibadah yang luar biasa. Ibadah itu kan banyak macamnya. Ratusan ibadah, bahkan bisa jadi ribuan. Karena ibadah itu kan bukan cuma salat, bukan hanya puasa, bukan sebatas haji dan umrah, ya, ataupun zakat. Ibadah itu kan luas. Ibadah itu kata para ulama, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Semua yang Allah ridhai, semua yang Allah cintai, dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, yang terlihat maupun yang tersembunyi, itu disebut dengan ibadah. Jadi ibadah itu sangat banyak sekali. Ibadah itu sangat banyak sekali. Nah, dari sekian banyak ibadah, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, andaikan kita konsentrasi pada 15 jenis ibadah tadi, itu sudah aktivitas ibadah yang luar biasa. Wala maqamu ashabil yamin, itu maqamnya, derajatnya ashabil yamin, orang-orang yang ada di kanan, orang yang beriman. Wa awliya illahil muttaqin, itulah amal ibadah para wali yang bertakwa. Fa inna sa'ira dzalika matlubun, karena itu semua dituntut dan diperintahkan. Artinya kita kemampuannya terbatas. Dalam aspek apapun, waktu kita terbatas. Karena kita punya aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, kekuatan fisik kita juga terbatas. Kekuatan finansial kita juga terbatas. Ilmu kita terbatas. Semua aspek terbatas. Maka kita harus menyadari, ini celah lemah kita. Celah lemah seorang hamba di situ. Bukan cuma satu, tapi semua aspek kita memiliki celah yang lemah. Menunjukkan kita itu hamba yang, apa, makhluk yang betul-betul lemah. Maka perlu ditutup, menutup celah lemah seorang hamba. Caranya bagaimana? Memilih. Ibadah-ibadah yang memungkinkan bagi kita untuk dilakukan. Al-Imam Adz-Dzahabi memberi contoh 15 jenis ibadah. Baca Quran, sholat sunnah, duha, tahiyatul masjid, menjaga doa dan zikir, ngaji, amar ma'ruf, nahi mungkar, memberikan ta'lim, melaksanakan sholat berjamaah dengan khusyuk, menjauhi dosa besar, banyak doa istighfar, sedekah, silaturahmi, itu sudah luar biasa. Habis waktu kita. Habis harta kita. Untuk sedekah aja, silaturahmi aja butuh biaya. Enggak, Abu Labas. Abu Labas? Enggak, Abu Labas. Artinya sedekah udah, habis jualan sedekah. Iya. Tapi kalau itu dilakukan secara kontinu, meskipun sedikit, jumlahnya terbatas, kata Imam Adz-Dzahabi, la syughlun azimun jasimun, itu sudah aktivitas ibadah yang luar biasa. Iya, yang luar biasa. Kita konsentrasi aja pada ibadah-ibadah yang disebutkan tadi. Famata tasyaghalal abidu bi khidmatin fi kulli yaumin, tetapi ketika seorang hamba memaksakan diri untuk mengkhatamkan Quran sekali dalam sehari dan semalam, faqad khalafal hanifiyyata as-samhah, berarti dia tidak sesuai dan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang lapang, yang mudah. Walam yanhab bi akthar ma dzakarna wala tadabbara ma yatlu. Kalau itu yang dia lakukan, menghatamkan Quran dalam sehari dan semalam, dia akan kesulitan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Dan bagaimana mungkin dia bisa mentadaburi apa yang dia baca? Pasti ngebut tuh. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa yu'tuuna zakaata wa hum yuqinoon. Akhirnya cuma akhir ayatnya yuqinoon, kan itu. Iya kan? Enggak apa-apa tuh. Yuqinoon. Laika ala ummi rabbi wa la yumuflihun. Yuqinoon, yuqinoon. Enggak bisa ditadaburi. Padahal Al-Qur'an itu diturunkan, kita diperintah untuk membaca dengan tadabur, ya kan? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sambil diresapi, sembari dihayati, itu perintahnya. Hadas sayyidul abidus sahibu, sahabat yang ahli ibadah, sahabat mulia yang punya banyak ilmu, Abdullah bin Amr ibn al-As yang kita ceritakan tadi. Kana yakulu lamma syakha, menyesal setelah berusia tua. Tadi sudah kita singgung di depan bahwa bimbingan dan arahan dari Nabi SAW itu bukan pertimbangannya panjang, bukan cuma sekarang. Ya sekarang masih kuat, sekarang masih muda. Tapi nanti setelah kekuatan itu mulai turun, usia sudah mulai lapuk, jadi tua. Apakah kemudian kita bisa menjaga amal ibadah continue seperti itu? Padahal kita diajarkan untuk continue di dalam ibadah. Kalau dalam jumlah yang banyak seperti itu, iya kalau masih muda. Kalau udah tua, beliau menyesal. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As, laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, duh seandainya waktu itu saya menerima dan saya melaksanakan keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau tetap di masa tua menjaga kontinuitas ibadahnya. Walaupun sudah tua, tetap ya, dalam 3 hari 3 malam menghatamkan Quran. Demikian juga tentang puasa. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As kan ingin puasa tiap hari. Diarahkan oleh Nabi, jangan. Sebulan 3 kali. Saya masih kuat wahai Rasulullah. Ya sudah kamu puasa Senin dan Kamis. Saya masih kuat wahai Rasulullah. Ya sudah kamu puasa seperti puasanya Nabi Dawud. Sum yauman wa aftir yauman. Sauma akhi Dawud alaihi salam. Ya udah sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Itu puasa yang dilakukan oleh saudaraku Nabi Dawud alaihi salam. Akhirnya kan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin al-As. Tapi setelah tua nyesel, kok dulu saya enggak nerima dan tidak langsung mengiyakan apa yang diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sekali lagi sahabat Abdullah bin Amr bin al-As meskipun sudah tua tetap menjaga kontinuitas ibadahnya itu. Tetap puasa hari ini, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa. 3 hari 3 malam beliau khatamkan Quran. Tapi beliau sendiri mengatakan, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duh, seandainya saya mau nerima, mau melaksanakan arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, Al-Imam Adz-Dzahabi, wa kullu man lam yalzam nafsahu yulzim nafsahu fi ta'abbudihi wa auradihi bis sunnati nabawiyah yandam. Setiap orang yang tidak menyesuaikan dengan sunnah Nabi saat beribadah, ketika berzikir dan berdoa, pada akhirnya akan menyesal. Wa yatarahhabu wa yasu'u mizajuhu. Dia akhirnya kehidupannya serba susah sendiri. Wa yafutuhu khairun katsirun min mutaba'ati sunnati nabihi ar-raufir rahim bil mu'minin. Akhirnya dia kehilangan kesempatan, kehilangan banyak kesempatan untuk berbuat baik sesuai yang disunahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wasalam yang betul-betul penyayang, cinta kepada umatnya, al-haris ala naf'ihim, beliau yang memiliki semangat luar biasa untuk bisa memberi manfaat bagi umatnya. Wa mazala sallallahu alaihi wasallam mualliman lil ummati afdhalal a'mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amal ibadah yang terbaik dan paling afdal. Enggak mungkin Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan sesuatu bukan yang terbaik. Pasti yang terbaik diajarkan Nabi. Wa amiran bihajri tabattuli warrahbaniyah allati lam yub'ats biha. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan agar kita tidak melakukan perilaku tabattul dan ruhbaniyah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. At-tabattul dan ruhbaniyah itu keputusan untuk tidak menikah dan tidak berumah tangga karena alasan ibadah, karena ingin lebih maksimal mendekatkan diri kepada Allah. Sudah saya enggak mau nikah. Itu enggak boleh. Fanaha an sardis saum. Nabi Muhammad melarang puasa itu terus-menerus. Hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa. Puasa terus, itu dilarang. Kalau memang semangat hari ini puasa, besok jangan. Besoknya puasa, besok jangan. Wanaha anil wisol. Nabi Muhammad melarang puasa wisol. Puasa wisol itu makan sahur tadi, nanti bukanya sahur lagi berikutnya besok 24 jam dia puasa. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Apalagi puasa sampai berhari-hari gak makan gak minum, itu lebih dilarang lagi. Untuk sebuah laku, untuk sebuah apa syarat tertentu mendapatkan ilmu, iya kan? Nah itu gak boleh. Wong 24 jam aja udah gak boleh, iya kan? Tadi sahur, seharusnya ketika terbenam matahari berbuka, enggak, dia tetap paksa terus sampai subuhnya lagi makan sahur. Begitu terus 24 jam dia puasa. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an qiyami aktsaril laili illa fil ashril akhir. Nabi Muhammad juga melarang salat malam mengambil alokasi waktu yang lebih banyak daripada tidurnya kecuali pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau malam itu katakan ada 11 jam, jangan sampai tidurnya lebih sedikit daripada sholatnya. Nah, kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu baru penuh semalam untuk ibadah. Wanaha anil uzbati lil mustati'. Nabi Muhammad melarang untuk hidup membujang bagi yang mampu. Wanaha an tarki lahmi ila ghairi dzalik. Nabi Muhammad melarang perilaku vegetarian yang gak mau makan daging-dagingan. Ya, pokoknya makannya sayur aja. Dikasih daging? Enggak. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, ya itu yang terbaik, itu ibadah. Tidak makan daging makhluk yang bernyawa. Loh pada Nabi alaihi salatu wasalam, senang daging kambing, senang daging onta, senang daging ayam, senang daging kelinci, ya, senang daging ikan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ila ghairi dzalika minal awamiri wan nawahi, dan masih ada lagi perintah dan larangan lainnya. Fal abidu bila ma'rifatin likatsirin min dzalika ma'dzurun ma'jurun. Orang yang semangat beribadah tapi dia tidak tahu hal-hal seperti ini, maka dia ma'dzur, ma'jur, tetap berpahala dan dapat uzur. Wal abidul 'alimu bil atharil muhammadiyah al mutajawizi laha mafdhulun maghrur. Tapi kalau orang yang ahli ibadah dan tahu ilmunya bahwa itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, tapi tetap dia paksakan karena menganggap dia mampu melakukannya, ini tertipu dengan ilmunya. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu meskipun sedikit. Alhamanallahu wa iyyakum husnal mutaba'ah wa jannabanal hawa wal mukhalafah. Semoga Allah mengilhamkan untuk kita semua, ya, perilaku mutaba'ah yang sebaik-baiknya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hawa nafsu dan menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini keterangan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Ini satu dari sekian banyak tips, ya, agar kita bisa menutup celah lemah yang ada pada diri kita. Kita faham, kita mengerti bahwa kita itu banyak kelemahannya. Karena kita banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, maka kita harus bisa mengukur dan menakar. Dari sekian banyak ibadah, kita pilih. Ya, kita pilih ibadah yang sekiranya kita mampu, sudah kita jaga, continue. Katakan ada 100 jenis ibadah yang kita tahu. Ya. Dari 100 jenis ibadah yang kita tahu ini, gak mungkin kita laksanakan semua. Karena keterbatasan kita tadi. Dalam berbagai aspek. Fisik, finansial, ilmu, kesempatan, lokasi. Ya kan? Ada saja halangan-halangan. Ingin mengamalkan sunnah seperti ini, gak mungkin. Gak bisa. Kenapa? Fisik tidak mendukung. Ingin mengamalkan sunnah yang lain, gak bisa. Kita sendiri kekurangan dana finansial. Mau bagaimana wakaf? Membeli sebidang tanah, uang kita aja masih ngontrak, nunut uang tua, misalnya. Pengen yang ngaji, thalabul ilmi, tapi kalau malam hari nggak mampu, kanan kiri matanya minus 6, itu berbahaya, itu sangat beresiko. Ya kan? Kita ingin belajar, nah, tapi sudah punya anak dan punya istri, ada tanggung jawab. Ya kan? Dan masih banyak ibadah-ibadah lain. Sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam yang sebenarnya ingin kita kerjakan, ingin kita laksanakan, tapi kita dihadapkan dengan berbagai macam kenyataan. Tidak mungkin kita melakukannya saat ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Menutup celah lemah kita sebagai hamba. Ya, kita konsentrasi, fokus dan serius untuk ibadah-ibadah yang memungkinkan bagi kita melakukannya. Sudah full konsentrasi di situ, ya kan? Full konsentrasi di situ. Kita tidak bisa melaksanakan, kita misalkan tidak bisa membantu dalam bentuk dana untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok. Ya udah tenaga, ya kan? Seminggu sekali, dua minggu sekali, pokoknya saya siap bergabung dengan tukang-tukang itu. Sudah dilatih, ya rapopo. Isonemi sudah dilatih, ya latih sudah. Jadi kernet, ya jadi kernet. Gak bisa saya bantu dalam bentuk semen 20 sak, pasir 1 kol atau 1 kubik, beli besi apalagi, enggak bisa, itu saya dengan tenaga aja, rutin gitu. Enggak bisa jadi pengajar dan pengurus pondok. Tapi kan bisa ngurus taman, kebersihan, bakar-bakar sampah, sampah yang jadi produksi dari santri-santri itu yang banyak. Udah. Kon ngajar nahwu ra iso. Iya kan? Diminta untuk ngajar akidah dan akhlak juga merasa tidak mampu. Dia sudah semampunya apa umpamanya? Mampunya apa? Sudah rutin seminggu sekali bersih-bersih kamar mandi di pondok. Kan itu. Oh, enggak diminta ya. Enggak disuruh dari pihak pondok. Ya Allah, ibadah kok harus disuruh orang. Enggak mungkin kemudian mengurus sing ngongkon sapa Mas iki Mas resik-resik kamar mandi iki. Ojo, enggak mungkin. Malah alhamdulillah Pak, mudah-mudahan bukan cuma jenengan. Nek iso tambah wong 10 meneh misalkan. Enggak mungkin. Ya kan? Kita membiayai orang tua gak mungkin, karena kita sendiri tidak mampu. Ya kan? Kakak-kakak kita bisa, adik-adik kita mampu, kita sendiri gak mampu. Ya sudah, yang bisa kita lakukan, datang menjenguk, mendoakan, buat tertawa, membuat tersenyum mereka. Alhamdulillah bisa. Ya kan? Jadi, semampu yang bisa kita lakukanlah. Beliau memberikan 15 contoh jenis ibadah tadi. Al-Imam Az-Zahabi. Itu kan penutupannya, kalau seandainya kita sudah sibuk dengan 15 jenis ibadah ini sudah lasyughlun azimun jazimun. Ini sudah aktivitas ibadah yang sangat luar biasa. Kemudian yang berikutnya tentunya kita harus banyak-banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan beristighfar itu, maka kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita itu akan tertutup. Ya, tertutup. Bakar bin Abdillahil Muzani rahimahullah, beliau pernah mengatakan, antum tukthiruna minal dhunub fastakthiru minal istighfar. Kalian itu banyak dosa, maka perbanyaklah istighfar. Fa innar rajula idza wajada fi sahifatihi baina kulli satraini istighfaran sarrahu makana dhalik. Karena seseorang ketika nanti pada hari kiamat membuka catatan amalnya, ternyata di antara dua baris ada istighfar tercatat di sana, itu sudah sungguh menggembirakan. Sudah sungguh menggembirakan. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad sehari semalam 70 kali, kadang 100 kali. Itu sudah luar biasa. Itu tips yang kedua. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah kesadaran bahwa diri kita itu sangat lemah, banyak kekurangannya, ya banyak-banyak istighfar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak bisa panjang lebar. Yang sedikit ini mudah-mudahan Allah berkahi dan bisa menjadi pencerahan buat kita. Kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya kan? Bisa kita amalkan dengan sesungguh-sungguhnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima dan mencatatnya sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.